السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima'alamtana. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya yang sangat fenomenal, Riyadhus Salihin, kitab yang diterima oleh umat, yang dikaji di berbagai macam belahan dunia, di masjid-masjid, di musala-musala, di surau-surau, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, di berbagai macam majelis ilmu. Ini adalah buku yang diterima bukan hanya oleh umat tapi oleh para ulama, dan mereka jadikan sebagai panduan mentarbiyah, mendidik umat dan mendampingi kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa berinteraksi dengan kitab ini. Dan kita sudah, bagi yang mengikuti kitab ini dari awal, benar-benar terasa gitu loh, bahwa ini tuh ilmu keseharian, ilmu yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi dan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Dan hadirin Allah muliakan, jangan lupa terus bersyukur, karena sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu adalah ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat, lalu bagaimana mensyukuri nikmat. Oleh karena itu, ilmu dan bersyukur sebuah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan masuk ke dalil yang ketiga atau hadis yang pertama dari bab an-nafaqah 'alal iyal, menafkahi iyal, menafkahi istri, lalu keluarga, lalu milkul yamin jika di masanya. Dan hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, beliau menyampaikan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan untuk seorang budak, dan satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang engkau infakkan dan engkau nafkahkan untuk keluargamu. Ini luar biasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan satu dinar yang engkau berikan kepada budak atau hamba sahaya. Wadinarun anfaqtahu wadinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin. Dan satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin. wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluarga, kepada istri, a'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan kepada istri atau keluarga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, keutamaan menafkahi keluarga, keutamaan menafkahi istri, keutamaan menafkahi anak-anak. Dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, Nabi SAW perlihatkan itu kepada kita. Hadirin Allah muliakan, satu dinar atau 4,25 gram emas, atau ini adalah sebuah ungkapan tentang apa yang diberikan. Jadi apa yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, itu lebih besar pahalanya dibanding yang kita berikan kepada fakir miskin, kepada hamba sahaya, bahkan kepada fisabilillah. Fisabilillah dijelaskan oleh para fuqaha sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir, bahwa maksudnya adalah jalan yang membuat kita sampai kepada Allah secara umum. Dan fi sabilillah artinya di jalan Allah, yaitu semua hal yang membuat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, jadi sekali lagi bahwa ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Menunjukkan bahwa pahala memberikan nafkah itu sangat sangat besar. Memberikan nafkah itu sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab mengapa memberikan nafkah kepada istri dan keluarga sangat besar, jawabannya karena memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib, fardu ain. Adapun yang lain hukumnya kalau tidak fardu kifayah maka sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi memberikan kepada fakir miskin bukan fardu ain, fisabilillah pun bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga, hukumnya fardu ain. Maka yang fardu ain lebih tinggi daripada fardu kifayah, lebih besar pahalanya daripada fardu kifayah, apalagi sunnah. Jadi hadirin Allah muliakan, mengapa Nabi SAW mengatakan pahalanya lebih besar? Karena sekali lagi hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah, atau yang lain fardu kifayah atau sunnah. Maka tidak heran Nabi SAW mengatakan demikian. Dan ini yang ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa syaitan memberikan talbisnya, syaitan memberikan kerancuan kebanyak kita, syaitan memberikan pengkaburan, sehingga banyak di antara suami atau kepala rumah tangga itu hobi bersedekah, hobi memberi fakir miskin, suka bantu orang. Tapi mereka gak menafkahi istri dan keluarga, atau pelit sama istri dan keluarga, pelit sama istri dan anak-anak, atau bahkan gak memberikan sama sekali. Tapi kalau ada itu, bantu. Ada kotak infak, dimasukkan. Ada orang yang susah, dikasih. Dari sisi memberikan kepada fakir miskin, bagus. Tapi dari sisi kerangka berpikir, ini sebuah kesalahan. Dan ini jebakan syaitan. Kita diperintah, kita dibuat semangat mengerjakan hal yang sunnah, lalu kita dibuat lupa terhadap kewajiban fardu ain kita. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah satu ulama Syafi'i, pernah mengatakan, salah satu ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa man syagalahul fardu 'ani nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan hal yang wajib sehingga ia tidak sempat mengerjakan hal yang sunnah, maka dia dimaafkan. Dia ada uzur. Dia di apa, sebuah sikap yang tepat sudah benar kalau enggak sanggup. Wa man syagalahu naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Dan barang siapa yang sibuk mengerjakan hal yang sunnah sehingga dia lupa mengerjakan hal yang wajib, sehingga ia tidak sempat mengerjakan hal yang wajib, sehingga dia terlalaikan dari hal yang wajib, maka maghrur, maka dia ditipu. Dia diperdaya oleh siapa? Oleh syaitan. Jadi orang yang sibuk mengerjakan salat sunnah tapi enggak salat subuh, enggak salat zuhur, enggak salat maghrib, maka dia ditipu sama syaitan. Walaupun salat duhanya luar biasa, walaupun salat rawatibnya sambil nangis, dia ditipu sama syaitan. Barang siapa yang hobi berinfak, bersedekah, ngebantu orang, tapi dia enggak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, maka ia ditipu oleh syaitan. Itu dijelaskan oleh para ulama. Hadirin Allah muliakan, bahkan para ulama mengatakan bahwa orang yang hanya punya, misal hanya punya uang yang cukup untuk menafkahi istrinya, maka dia nggak boleh gunakan uang itu untuk memberikan kepada fakir miskin atau sedekah-sedekah sunnah yang lain. Bukan karena tidak menyayangi fakir miskin, harus kita sayang sama fakir miskin. Tapi ini mendudukkan hukum yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah atau sunnah. Dan insyaallah fakir miskin bisa masuk melalui teman kita. Kita bicara sama teman kita, bisa enggak Anda bantu fulan? Dia lagi susah. Ya, bisa jadi kita enggak, jangan diam saja, bicara, bisa enggak? Kita bicara sama yang jadi bantu, tapi bukan dengan uang. Tapi misalnya apa, memberikan apa, mengajak orang kalau punya kelebihan. Tapi kalau dia nggak punya kelebihan, dia nggak boleh sedekah, dia harus kasih istrinya. Kalau uang itu hanya cukup untuk nafkah, ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Khattabi. Jadi orang yang bersedekah dengan uang yang hanya cukup untuk istri dan anak-anak, maka dikhawatirkan pahalanya berubah jadi dosa. Berubah jadi dosa. Kenapa? Karena dia melalaikan keluarga menjadi tanggung jawabnya, yang jadi fardu ainnya. Walaupun penampakannya kayaknya apa namanya dermawan dan lain sebagainya, Anda sia-siakan keluarga Anda, Anda berdosa. Makanya bahasa Al-Khattabi rahimahullah, fayanqalibu dzalikal ajru itsma idza anta dhayya'tahum. Itu pahala bisa berubah jadi dosa. Kenapa? Karena Anda sia-siakan istri Anda. Anda sia-siakan anak-anak Anda. Oleh karena itu, ini hal yang perlu kita camkan. Banyak orang berpikir memberikan nafkah kepada istri gak ada pahalanya. Hanya beban. Hanya tekanan. Keliru, ini pahala yang sangat besar. Pahala fardu ain. Dan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan tidak ada satupun hal yang digunakan untuk bertaqarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan kepada dia. Dan di antara amalan yang diwajibkan adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Islam menjaga hak wanita dan anak-anak. Betapa Islam itu memuliakan wanita dan anak-anak. Bagaimana Islam mendudukkan wanita sangat tinggi, memberikan nafkah kepada wanita atau istri, itu pahalanya lebih besar daripada fisabilillah yang lain. Fisabilillah yang lain. Bayangkan hadirin sekalian. Makanya ulama mengatakan gak ada yang lebih memuliakan wanita dibanding pencipta wanita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak ada yang lebih mengangkat derajat martabat wanita dibanding Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala melalui agamanya. Bayangkan memberikan nafkah kepada istri dan anak, itu kedudukannya lebih tinggi daripada fisabilillah yang lain. Tidakkah wanita merasa terhormat diperlakukan seperti ini? Tidakkah wanita merasa terharu diperlakukan seperti ini? Wanita yang punya akal sehat akan menyadari hal itu. Dan mana konsep-konsep yang lain? Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Maka yang paling mengerti bagaimana memuliakan wanita adalah orang-orang bertakwa. Yang paling mengerti memuliakan wanita adalah orang-orang beriman. Yang paling mengerti mengangkat derajat wanita adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya kan dalam bab pernikahan, apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang seorang laki-laki yang kau ridho dengan agamanya, ridho dengan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri atau wanita menjadi perwalianmu. Kalau engkau tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang parah. Artinya, kalau wanita dinikahi oleh orang-orang yang tidak bertakwa, yang tidak beriman, maka akan ada kerusakan. Bukan, hadis ini bukan berarti setiap orang yang datang langsung, karena kita lihat baik agamanya, langsung dinikahkan dengan putri kita, enggak juga. Karena seluruh hadis tentang pernikahan harus digabungkan. Harus ada rasa, harus ada sisi-sisi lain. Ketertarikan wanita terhadap laki-laki itu diperhitungkan. Makanya ada syariat nazar, melihat. Lalu kecocokan karakter atau kepemimpinan dan lain sebagainya. Karena kalau hanya sebatas soleh tapi gak bisa memimpin, itu pun menjadi masalah baru. Nah itu tadi kan, kenapa kriteria jadi suami yang ideal itu ketat dalam Islam? Soleh, bertakwa, pemimpin, akhlaknya baik. Itu kan untuk jagain siapa, hadirin? Kalau bukan jagain wanita secara khusus, agar ketika dia menikah, dia tidak disia-siakan, tidak dicampakkan, bahkan dibalik, dia yang diperas, lalu laki-lakinya atau suaminya asik-asik saja. Sebagian orang hanya melihat, kok ribet banget? Oh, itu bukan ribet. Itu bagaimana kita memuliakan wanita. Gak boleh sembarangan orang maju ke wanita kita. Harus orang-orang yang siap untuk memuliakan, siap untuk menghormati, dan siap untuk mengangkat harkat martabatnya. Dan diantaranya dengan menafkahi. Dan dia yakin bahwa ketika dia menafkahi istrinya, dia dapat pahala besar. Dan pahalanya lebih besar daripada fisabilillah yang lain. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini bukan berarti kita melupakan sedekah kepada fakir miskin. Bukan berarti kita melupakan berinfak fisabilillah. Bukan. Tapi ini mengajarkan kita skala prioritas. Dan skala prioritas itu diberlakukan dari sisi timing. Yang pertama harus kita lakukan apa? Oh, nafkah kepada keluarga. Lalu ini berfungsi apabila kita gak punya kelebihan uang. Maka mana yang pertama kali kita, mana yang hendaknya kita alokasikan? Nafkah kepada istri. Adapun kalau kita punya kelebihan harta dan kita sudah memberikan nafkah kepada istri, maka jelas berinfaklah fisabilillah. Berikanlah kepada fakir miskin. Innamatunsuruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kalian itu ditolong dan diberikan rizki melalui atau disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Doa mereka, keikhlasan mereka. Ketika kita berikan kepada orang-orang lemah, kepada orang fakir miskin, lalu mereka doakan kita, oh itu. Itu sebab pertolongan dan sebab rizki, hadirin. Tapi yang pertama yang harus kita selesaikan adalah nafkah kepada istri. Nafkah kepada anak. Itu pahala yang terbesar. Baru setelah itu baru berikan ke jalan-jalan Allah. Bantu penyebaran ilmu. Kita menjadi bagian dari dakwah yang mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang kepada tauhid kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, mengajak orang untuk mengamalkan ibadah yang benar, membangun karakter yang matang. Itu hendaknya kita bantu, dan itu investasi luar biasa. Dan bukan kita bantu untuk diri kita, bukan kita bantu untuk orang lain, kita bantu buat diri kita. Kita bantu diri kita itu. Siapa yang enggak ingin pahala akan jalan terus? pahala akan mengalir setelah kita wafat. Tapi semua ada timing. Yang pertama kali nafkahi istri dan anak-anak dulu sebelum kita bicara yang lain. Lalu selalu jangan lupakan fakir miskin, jangan lupakan anak yatim, jangan lupakan orang-orang susah, jangan lupakan orang-orang jompo misalnya. Ini hal yang perlu kita renungkan. Jangan lupakan penuntut ilmu. Sebagian ulama seperti sebagian Hanafi yang menekankan tentang penuntut ilmu. Itu harus disupport. Lalu juga sebagian ulama seperti Muhammad bin Al-Hasan dari madhab Hanafi menekankan orang yang ingin haji. Gitu. Khususnya orang pengen haji lalu kehabisan atau kehilangan harta atau bekal di perjalanan, itu hendaknya dibantu karena haji rukun Islam yang kelima. Jadi para ulama menekankan hal-hal demikian. Tapi yang pertama, berikan kepada istri kita dan anak-anak kita. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, serta para ulama lain. Semoga Allah merahmati, melindungi Pak Ustadz, keluarga Pak Ustadz, kru dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, usaha yang sekeras apa yang bisa dibilang mentok sesuai urf atau melebihi urf? Semoga Allah memudahkan Pak Ustadz menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin sekalian, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa. Makanya setiap pagi kan kita diminta berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizki yang baik. Minta doa. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan di pagi hari kan kita diminta berdoa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang berikutnya adalah sa'atan sa'ah. Ada waktunya. Artinya usaha yang tidak membuat kita lalai dari kewajiban yang lain, tidak membuat kita lalai dari sholat subuh. Ada orang saking apa bersegeranya keluar rumah di pagi hari, dia gak sholat subuh. Ada orang gak sholat zuhur dengan alasan meeting, gak sholat jumat gara-gara alasan mencari nafkah. Ada orang gak sholat asar karena alasannya macet di jalan. Ada orang gak sholat maghrib alasannya susah cari masjid dan seterusnya. Padahal kita ada, misalnya kita ada di Jakarta atau di kota-kota besar yang dikit-dikit ada masjid, dikit-dikit ada masjid. Jadi saatan saat ada waktunya kita cari nafkah, ada waktunya kita mengerjakan kewajiban yang lain. Lalu yang berikutnya, kuatkan tawakal kepada Allah. Law kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jika Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dari sarangnya di pagi hari dalam perut lapar dan pulang dari dengan kondisi perut kenyang dan bisa memberikan kepada anak-anaknya. Jadi enggak sampai 12 jam kita akan dapat. Lalu secara uruf. Secara uruf kan kita tahu uruf orang kaya beda dengan middle class, beda dengan penengah, dan beda dengan orang miskin. Kita anggap saja paling minim orang miskin gitu ya, orang yang di bawah. Uruf kita apa sih kalau nafkah di bawah? tetapkan aja ke misalnya makanan. Makanan yang penting makan 3 kali sehari. Orang kalau dibawa apa menunya? Nasi apa? Tempe emang orang miskin. Enak loh tempe. Oh, zen itu tempe. Itu semuanya suka. Ya mungkin itu ya, bukannya yang dimampui gitu loh. Ya mungkin pakai tempe pakai tahu. Tapi bukan meremehkan si tempe dan tahu ya, tapi terjangkau lah, terjangkau. Makanan enak terjangkau itu. Bukan makanan murah yang enggak ada gizinya. Tapi makanan enak bergizi, protein nabati, terjangkau. Terus apa lagi? Hah? Kan itu kan terus telur oke lah. Atau enggak ya, terus pakaian kalau rumah apa, kontrakan yang petak itu urus kita. Jadi bukan harus beli rumah, tapi bisa ngontrak di rumah petak udah oke. Dan ada apa, kalau tempat duduk lesehan, tikar gitu kan, atau karpet gitu, tapi enak tikar. Terus tempat tidur matras, nggak pakai king coil lah, mungkin pakai urf kita, pakai matras atau nggak pakai ini, kasur Palembang. Jadi ya kira-kira itulah. Kalau udah ya, alhamdulillah. Lalu kita bersyukur. Lalu kita berusaha lebih ini. Kalau kita bersyukur nanti Allah tambah. Allah Ta'ala alam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, dan semoga Ustaz, keluarga, segenap tim selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afan izin bertanya Ustaz, suami saya sudah sekitar 1 tahun tidak bekerja karena dirumahkan, di PHK, dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Pada saat 6 bulan pertama suami masih memberikan nafkah lahir menggunakan pesangon. Namun setelah 6 bulan tersebut tabungan suami hanya cukup untuk menafkahi orang tuanya. Karena qadarullah orang tua hanya disokong oleh suami. Posisi saya saat ini bekerja, alhamdulillah bisa membantu kebutuhan rumah saat ini yang sebelumnya disokong oleh suami. Apakah suami saya berdosa jika suami saya mendahulukan menafkahi orang tuanya dibandingkan saya, karena saya insya Allah bisa mencukupi kebutuhan rumah dan insya Allah saya ridho. Semoga Allah memberikan ke kami kekuatan, kesabaran, dan keluar yang tidak disangka-sangka atas permasalahan ekonomi suami saya. Amin. Amin. Kembali kita kita ingatkan, yang pertama semoga Allah memberikan solusi kepada penanya dan seluruh keluarga atau rumah tangga yang sedang punya kesulitan baik materi maupun non materi. Amin ya rabbal alamin. Kalau istri ridho maka gugur, dan insya Allah suami tidak berdosa dari satu sisi, karena kan kita sudah dijelaskan para ulama, di antara ulama Syafi'i ya, bahwa akan jadi hutang kalau tidak nafkah itu, kalau nggak dikasih akan jadi hutang. Nah kalau jadi dan hutang bisa digugurkan dengan keriduan pihak yang punya hak uang tersebut. Namun dari satu sisi sekali lagi, suami tidak boleh memanfaatkan kebaikan istrinya tersebut. jangan mencari keuntungan dari keuntungan pribadi dan hawa nafsu dari istrinya tersebut. Sebagai suami, yang pertama hendaknya dia bersungguh-sungguh dan dia bersyukur punya istri seperti itu. Jadi ibadahnya harus semakin kuat, lalu tawakalnya harus semakin kuat, dan ikhtiarnya harus semakin kuat. Dan insya Allah kalau tawakal kuat dan ikhtiarnya bagus, maka insya Allah akan kasih rezeki. Ingat, gak sampai 12 jam, bukan 6 bulan, 12 jam. Itu sabda Nabi SAW. Bukan kita kasih sugesti yang gak jelas, enggak. Dan bukan kita meremehkan keadaan orang, bukan. Itu Nabi kita SAW bersabda, tagdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi dari kondisi, pergi dengan di pagi hari dalam kondisi lapar, dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang, dan bawa makanan buat keluarga. Dan ingat, Nabi SAW, tapi kan orang tua harus dinafkahi juga. Nabi SAW bersabda, al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadri al-mu'nah. Pertolongan itu Allah berikan kepada hamba sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya. Jadi Allah akan kasih pertolongan. Ketika kita berusaha memberikan nafkah kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, maka Allah akan kasih pertolongan yang cukup untuk istri, anak-anak, dan orang tua. Yang jadi masalah kita bertawakal apa tidak, sudah maksimal atau belum, dan berikhtiar sudah maksimal atau belum. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.